Shalom. Shalom. Hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan di mana kita masih boleh berkumpul di rumahnya yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita memuji nama Tuhan. Gembala sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali hari ini kepada Tuhan atau kepada jemaat sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita angkat lagu pujian kita, Kemenangan Terjadi di Sini. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita kembali angkat pujian ini, katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Genap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Genap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. besar, kau besar, kau besar, kau besar. Katakan semua Tuhan, ku yakin, ku yakin kau hadir di sini. Benar ya Tuhan, ku rasa kau hadir bersama kami. Kuasa ketika kami menyembah dengan pujian-pujian kami, ku yakin. Inilah ya Tuhan, suara-suara kami bernyanyi untuk menyembah dan muliakan namamu. Karena kami yakin kemenangan terjadi dalam hidup kami. Terjadi di sini, ku yakin. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan. Katakan Bapak Ibu, terjadi di sini. Terjadi di sini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, di mana kami masih bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami ya Tuhan. Walaupun tadi malam hingga pagi cuaca hujan, tetapi Engkau berkuasa sehingga anak-anakmu jemaat Tuhan hadir kembali di rumahmu yang kudus ini. Di mana ya Tuhan, berkat-berkat yang kau berikan satu minggu yang lalu dengan kami ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya engkau hadir bersama kami. Dan juga ya Tuhan, masalah kehidupan kami, kami percaya engkau bersama kami. Dan kami percaya kemenangan terjadi bagi kami seluruh jemaat Tuhan. Inilah doa kami dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Masih ada sukacita Bapak Ibu? Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita menyanyikan Tak Pernah Ku Ragu Denganmu Tuhan. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu kepada Tuhan. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk lamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanku. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk lamanya. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk lamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikutnya nama Tuhan. Percaya untuk selamanya, hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagimu senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Beri kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Bapa di sorga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Untuk itu marilah kita secara bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Tolonglah kami dari kenangan berobat dari dosa-dosa kami. Dan pimpinlah kami sama itu. Pimpinlah kami dalam roh-Mu agar kami dapat masuk seperti yang Kau kehendaki. Hingga kami dapat masuk seperti ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan responsoria yang terambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 8, dan saya akan menyambungkan di ayat 9, dan di ayat 22 kita bersama-sama. Dalam perlindungan Tuhan dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Karena Tuhan jiwaku bermengah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala keterangku. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kita bersama-sama, kemalangan akan dimatikan orang fasik dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Goliat Patri. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Aku percaya pada Tuhan Kudus, Gereja yang kudus dan am. Baik, Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Pelayanan kebaktian 7 November 2021, gelombang 1, khotbah Ibu Pendeta BL Bor Sipayung STH, WL Bapak LS SH Sindaga, Doa Sepaat Bapak LS J Sinurat, pemusik tim musik singer Saudari Fani dan Cynthia Purba, infokus Saudara Noel Tamaro Panjaitan. Petugas gelombang kedua khotbah Ibu Pendeta BL Bor Sipayung STH, liturgis Ibu Dr. L Borus Tumorang, Doa Sepaat Bapak LS L Pakpahan, pemusik Bapak L Togatorop, singer Ibu S Boru Simamura dan Ibu G Boru Tambun. Infokus Saudara Noel Tamaro Panjaitan. Warta jemaat, kepada kita Bapak dan Ibu seluruh jemaat Tuhan, supaya memberikan janji iman prenatal kepada seksi dana, yaitu Bapak LS L Pakpahan sebagai koordinator. Hari Jumat tanggal 5 November 2021 diadakan ibadah P2MI di gereja masuk jam 20.00 WIB, diharapkan kehadirannya. Diberitahukan kepada kita jemaat Tuhan bahwa sesuai rapat panitia pembangunan pengkeramikan ruang sekolah minggu dan rumah akan dilaksanakan bulan Januari 2022. Anggaran 100 juta sudah termasuk utang, sementara uang yang masuk semua sesuai dengan buletin kita 69.300. Jadi untuk mencukupi dana tersebut kembali dibuka janji iman kita jemaat Tuhan, sehingga di bulan Januari pembangunan langsung dilaksanakan. Kami berharap kita dapat melaksanakannya mulai sekarang. Jemaat yang ingin transfer partisipasi janji iman pembangunan dapat dikirim pada nomor rekening Bank BRI, sudah tertera nomornya, atas nama Panitia Pembangunan GMI. Bukti transfer dapat dikirim kepada Panitia Pembangunan atas nama Bapak LS J. Sinurat dan Ibu Pendeta BL Boru Sipayung STH. Dihimbau kepada jemaat Tuhan, maraknya kembali COVID ini, supaya tetap kita mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, duduk di tempat yang sudah disediakan, dan bila sudah penuh, boleh duduk di bangku warna biru. Bagi yang lanjut usia, apabila dalam keadaan kurang sehat, sebaiknya beribadah di rumah saja, setelah selesai ibadah langsung pulang. Yang berulang tahun pada minggu ini ada Bapak Sahabat Mahasinaga, Saudari Andri Pakpahan, Ibu R. Borus Simamora, Saudara Kevin Iskia Ginting, dan Ibu T.R. Silitonga. Pimpinan Jemaat Majelis LS CLS dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Jemaat yang memberikan persembahan persepuluhan dapat kita lihat di buletin kita sudah tertera. Jemaat yang memberikan ucapan syukur, yang pertama ucapan syukur dari keluarga Bapak U Menalu dan Ibu Borumunte atas berkat dan kesehatan dalam keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua ucapan syukur dari keluarga Bapak M Pasaribu dan Ibu Boru Nambela atas berkat Tuhan menyertai semua keluarga, anak-anak dan cucunya dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan yang minggu lalu sudah tertera di buletin kita dapat kita lihat. Lalu partisipasi janji iman pembangunan diterima dari keluarga Bapak P Silalahi dan Ibu Boru semua diterima, kita sudah dapat lihat tertera. Lalu partisipasi janji iman pembangunan gereja juga dapat kita lihat di buletin kita sudah tertera. Susunan panitia Natal dan rincian biaya juga sudah ada di buletin kita. Kita dapat melihatnya sudah tertera. Liturgi tetap diadakan dan kehadiran dibatasi juga, wajib mengikuti prokes. Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember, ibadah masuk jam 18.00 WIB. Dan untuk anak-anak beribadah di rumah pastori untuk menjaga prokes. Ibadah Natal 25 Desember 2021 diadakan dua gelombang. Gelombang 1 pukul 8.00 WIB, ibadah mode semi KKR. Dan gelombang kedua masuk pukul 10.00 WIB, ibadah menggunakan buku nyanyian rohani. Demikian warta jemaat hari ini, saya undang untuk doa sepaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan, di mana Engkau Tuhan masih menyertai kami dan memberkati kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan melalui puji-pujian kami, melalui penyembahan kami, melalui persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melayakkan kami Tuhan di hadirat-Mu. Demikian juga Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Biarlah Tuhan kami selalu tertuju kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan saja yang bekerja, Engkau saja Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memohon doa syafaat, bersyafaat kepada-Mu Tuhan, untuk meminta permohonan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau selalu menyertainya. Demikian Tuhan, kami mau berdoa buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan, buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang bekerja di ladang-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Khususnya Tuhan buat singer, pekerja-pekerja lain Tuhan, LS, TLS, majelis. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semuanya Tuhan, memberkati pekerjaannya, memberkati usahanya. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan senantiasa menyertainya. Demikian juga Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan atas pekerja yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh pekerja yang ada di gereja ini. Biarlah Tuhan Engkau turut campur apapun permasalahan pergumulan dalam keluarganya masing-masing. Demikian juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman kepada kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, tutup bungkus dengan roh-Mu Tuhan, supaya dia dapat berkata-kata seturut dengan firman-Mu saja. Berkati keluarganya Tuhan, berkati anaknya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini lebih heran lagi Tuhan untuk menyampaikan firman kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, mungkin Tuhan masih dalam melaksanakan pekerjaannya. Berkati Tuhan pekerjaan saudara-saudara kami Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan supaya mereka dapat datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan di minggu-minggu yang akan datang. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang tidak dapat hadir, mungkin Tuhan dalam keadaan sakit penyakit Tuhan. Berkati Tuhan saudara-saudara kami Tuhan supaya mereka sembuhkan melalui obat yang mereka makan pakai Tuhan, sehingga di hari yang akan datang mereka dapat kembali datang bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pergumulan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat pekerjaan kami, buat usaha kami. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa mencukupkan seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Demikian Tuhan, kami juga memberdoa buat anak-anak yang telah Engkau titipkan kepada kami. Berkati Tuhan anak-anak kami ini Tuhan, mulai dari yang kecil Tuhan sampai yang dewasa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang turut campur dalam pertumbuhan anak-anak kami, dalam studinya, dalam pekerjaannya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami ini. Kami serahkan Tuhan anak kami ini hanya ke tangan-Mu saja. Demikian juga Tuhan, kami juga memberdoa buat anak-anak kami yang telah cukup dewasa Tuhan untuk berumah tangga. Berkati dia Tuhan supaya mereka dapat jodoh yang sesuai dengan turut kehendak-Mu saja. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan berikan jodoh yang terbaik buat anak-anak kami ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga memberdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati Tuhan orang tua kami di masa tuanya. Berkati dia Tuhan biarlah Engkau memberikan yang terbaik buat orang tua kami di masa tuanya, karena kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang belum mendapatkan anak. Berkati Tuhan saudara-saudara kami ini, berikan kepada mereka Tuhan yang dibutuhkan, sehingga mereka dapat bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil, pasti Engkau akan memberikannya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat perekonomian dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Mungkin Tuhan masih banyak permasalahan, pergumulan kami Tuhan dalam pekerjaan kami yang petani, pedagang, pegawai Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tercampur dalam pekerjaan kami. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan yang terbaik buat pekerjaan kami ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yaitu Bapak RB Tambun. Berikan Tuhan kesembuhan daripadanya Tuhan di masa tuanya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati, memberikan kesembuhan yang daripadamu Tuhan. Berkati juga anak-anaknya Tuhan yang menjaganya. Biarlah Tuhan Kau memberikan hati yang bijaksana Tuhan, sehingga anak-anaknya mau merawat dan merawatnya Tuhan. Tuhan, demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat anak kami Tuhan, Jonal Cilitonga Tuhan. Berkati dia Tuhan, berikan kesembuhan yang daripadamu Tuhan. Lawatlah dia Tuhan supaya dia dapat sembuh melalui makanan obat yang mereka makan pakai. Berikan kesehatan kepada Tuhan, berikan kesembuhan Tuhan. Biarlah Tuhan di masa mudanya ini Tuhan berikan kesembuhan supaya dia dapat bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu NPL Tobing Borumanurung. Berkati dia Tuhan, berikan kesembuhan Tuhan. Biarlah Tuhan di masa pemulihannya ini dia semakin bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati dia Tuhan supaya semakin sembuh seperti sedia kala. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pembangunan gereja kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati gereja kami ini Tuhan, memberikan cukup dana Tuhan yang kami butuhkan, sehingga pembangunan gereja kami ini dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat rencana Natal nanti Tuhan di bulan Desember. Berkati Tuhan rencana Natal ini Tuhan, sehingga rencana-rencana Natal ini dapat berjalan dengan baik. Cukupkan dana yang dibutuhkan Tuhan. Apapun yang kami butuhkan pada masa Natal ini, kami serahkan Tuhan hanya ke tangan-Mu saja. Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang berbahagia pada tanggal 25 Oktober sampai 31 Oktober, yaitu saudara-saudara kami yang berulang tahun, yaitu Bapak Sabam Hasinaga, Bapak Saudara Andri Papahan, Ibu R. Boru Simamora, Kevin Skia Ginting, TR Silitonga. Biarlah Tuhan Kau memberkati saudara-saudara kami ini, memberikan kesehatan, memberikan panjang umur kepada mereka Tuhan. Berikan kepada saudara-saudara kami ini Tuhan kesehatan. Tuhan berkatilah saudara-saudara kami yang berulang tahun ini. Berikan kepada mereka Tuhan, ingatkan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan, seperti dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang memberikan persepuluhannya, yaitu saudara Tevina Solin, keluarga Nyonya Pendeta Utapia Boru Purba, keluarga LS Dr. Andus S. Solim, MA, Ibu L. Boris Tumorang, Ibu Nyonya Daily Boris Simanjuntak, Sri Bulan Daily, Rapika Daily, Nyonya Panjaitan Boru Utapia, LS J. Sinurat Boris Tumorang, C. Simamora Boru Siaan. Tuhan berkatilah saudara-saudara kami ini yang mengingat akan persepuluhannya, mengingat Tuhan yang dibutuhkan dalam gereja ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati usahanya, memberikan limpah rezeki pada keluarga ini Tuhan, bahkan satu kali, dua kali, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang belum memberikan persepuluhannya. Ingatkan Tuhan, berkatilah pekerjaannya Tuhan, sehingga mereka di hari-hari yang akan datang dapat memberikan persepuluhannya kepada gereja ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat keluarga U Manalu Borumunte yang telah memberikan, karena telah diberikan kesehatan kepada keluarga ini. Berkati keluarga ini Tuhan di masa tuanya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan. Berkati juga anak-anaknya dan cucu-cucunya. Biarlah Tuhan Kau selalu menyertainya dan memberkatinya. Demikian juga keluarga M. Pasaribu Borus Nambela Tuhan, berkat yang telah mereka terima atas keluarga ini. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati anak-anaknya dan cucu-cucunya. Biarlah Tuhan Engkau memberkatinya dan menyertainya. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati seluruh jemaat ini, memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat GMI Maria Sunggal ini hanya ke tangan-Mu saja. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkatinya, khususnya Tuhan di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan Kau memberkatinya, biarlah Tuhan Kau mengenyahkan COVID ini dalam di negara kami ini. Kami serahkan Tuhan hanya ke tangan-Mu saja. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya mereka dapat memimpin negara kami ini dengan baik, yang takut akan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang senantiasa yang cukup hadir dalam bangsa dan negara kami ini. Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam kebajikan. Sekalian kita menyanyikan Aku Ada Saat Ini. Dengan kemurahan-Mu Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan jemaat Tuhan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih Yesus sekali lagi. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Sangat baik bagi kami yang telah menolong, memberkati perjalanan kehidupan kami sehingga kami boleh hidup dan ada saat ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami terus yaitu datang untuk memuji dan muliakan nama Tuhan, bahkan mempersembahkan kehidupan kami. Yaitu Bapa, Engkau berkati, Engkau urapi. Biarlah melalui pujian yang telah kami pujikan itu tanda syukur komunikasi kami kepada-Mu Bapa. Demikian juga dalam segala permohonan-permohonan kami, keinginan kerinduan kami, itu kami minta Engkau mendengar, bahkan Engkau menjawab, oh Bapa yang baik. Saat ini juga Bapa, sebelum kami kembali dari rumah-Mu yang kudus, Engkau berkenan untuk menyatakan kasih melalui kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau rapi hamba-Mu, rapi seluruh anak-anak Tuhan sehingga dapat yaitu mendengar bahkan melakukan di dalam kehidupan mereka. Terpuji termulialah nama-Mu ya Bapa pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Iya. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk itu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus pasal 10 mulai ayat 46 sampai dengan ayat 52. Markus 10 mulai ayat 46 sampai dengan ayat 52. Mari kita sama-sama beresponsoria, kami ayat 46, jemaat Tuhan ayat 47, dan di ayat 52 kita kembali bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kita bersama. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih perkenankan kita boleh memuji dan muliakan nama Tuhan. Sekaligus kita boleh bersama-sama untuk yaitu mendengar firman Tuhan pada hari ini. Nah, tema kita pada hari ini yaitu maju pantang mundur. Maju pantang mundur. Nah, dari tema ini berarti ini adalah merupakan satu atau suatu perjuangan, ya, satu perjuangan yang harus dijalani, ya, dengan semangat dan kuat, bahkan ya sampai kepada tujuan apa yang diinginkan. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan tadi kita melihat cerita tentang yaitu Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bartimeus adalah yaitu seorang yang buta yang hidupnya meminta-minta ya di pinggir jalan pada saat itu. Dan sesuai dengan juga silsilah dari keluarga bahwa Bartimeus ini juga ternyata dia buta juga adalah karena keturunan juga, ya, orang tuanya atau ada keluarga juga seperti dia. Nah, kita tahu juga bagaimana kehidupan seorang buta. Tentu boleh kita sebut butuh pertolongan atau butuh bantuan dari seseorang. Nah, Bartimeus juga adalah disebut juga peminta-minta di pinggir jalan. Dan ini juga mungkin boleh kita saksikan ya secara nyata di depan atau di hadapan kita, ya, baik di sekitar kita ini, kan begitu. Nah, dan Bartimeus juga adalah juga disebut anak yang tidak suci atau disebut pada saat itu disebut berdosa. Nah, itulah pada zaman dahulu kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang terjadi. Apabila ya ada yang cacat, ya, cacat disebut pada saat itu akibat dosa, ya, akibat ada pelanggaran, begitu. Itu selalu terjadi pada saat itu, ya, itu masih berlaku pada saat itu. Apabila ada kelemahan, kekurangan, dikucilkan. Nah, termasuk juga diri Bartimeus pada saat itu. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tadi mengulang kembali bagaimana hidup seorang yang tunanetra, kan begitu, atau yang buta, tentunya mengharapkan belas kasihan. Namun melalui pembacaan firman yang kita baca tadi, kita melihat ya bahwa bagaimana perjuangan Bartimeus, bagaimana perjuangan Bartimeus untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu terutama untuk berjumpa, ya, untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, jadi ini merupakan salah satu perjuangan benar yang harus ya diperjuangkan. Bagaimana perjuangan Bartimeus untuk memperoleh kesembuhan atau berjumpa dengan Yesus. Nah, ternyata bagian pertama jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, Bartimeus ini dari awal, pertama sekali dari pembacaan kita tadi, setelah ia ya bersama dengan murid-muridnya tiba di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis ya yang buta, yaitu tadi Bartimeus, duduk di pinggir jalan. Nah, setelah ia mendengar, Bartimeus mendengar Yesus masuk ya di kota Yeriko, mendengar, kata mendengar ya, ia berupaya, ia berusaha untuk berjumpa, untuk menemui Yesus walaupun ia buta. Nah, ini kita lihat tadi di sini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ya, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, mari kita melihat cara atau apa yang dikatakan oleh Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ternyata Bartimeus ini benar-benar memahami dan mendengar, mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Makanya dia katakan, Yesus anak Daud. Ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, kasihanilah aku. Nah, lalu kita lihat apa respon daripada orang banyak, termasuk murid-murid pada saat itu. Mereka sepertinya merasa keberatan. Karena apa? Menurut mereka, pekerjaan Bartimeus itu merupakan menghalang-halangi atau menghambat, bahkan ya menyusahkan Yesus, atau membuat ya Yesus itu marah. Itu menurut pemikiran orang banyak, makanya mereka datang mengatakan kepada mereka, ya jangan, jangan panggil, jangan suaramu keras. Artinya mereka menghalang-halangi Bartimeus untuk bertemu dengan Yesus. Mereka menghalang-halangi. Namun kita melihat, lalu ya, setelah ya, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu. Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu. Dikatakan di sini, kuatkanlah, ya. Kuatkanlah hatimu, dalam arti berdirilah teguh. Kuatkanlah hatimu, dalam arti bahasa di sini bersyukurlah kamu, begitu ya. Bersyukurlah kamu, kamu disambut. Bersyukurlah kamu, kamu dipanggil. Bersyukurlah kamu, kamu diterima, seperti itu. Nah, itu yang kita lihat di sini. Lalu ya, mereka memanggil dan berkata kepada, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau, lalu ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita melihat tadi begitu ya giginya Bartimeus untuk mendapatkan Yesus, supaya ia memperoleh kesembuhan yang datangnya daripada Yesus. Namun tadi cara ya bagaimana ia mendapatkan Yesus, bukan tidak ada tantangan. Ada tantangan dari orang banyak, termasuk juga murid-murid, diam. Ya, diam kamu, jangan membuat ribut, kan begitu. Namun ia tidak peduli dengan hal-hal itu. Dia tidak peduli dengan hal-hal itu. Nah, untuk itu jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, ia tidak menyerah. Ya, dia tidak mau mundur, ia terus berjuang. Menentang segala tantangan dan hambatan-hambatan yang datang daripada orang banyak. Ya. Lalu kita melihat tadi apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Ya. Walaupun begitu banyak suara yang menggoda, baik yang mencegah, menghalangi dia untuk bertemu dengan Yesus, namun sedikit pun ia tidak menyerah. Sedikit pun ia tidak mundur. Walaupun banyak hardikan, ya, penolakan dari orang-orang yang ramai, juga tidak sedikit pun semangatnya pudar untuk bertemu untuk Yesus. Ya, tidak sedikit pun ia mundur. Ia tetap semangat, pandang mundur sampai Yesus tadi memanggil dia. Luar biasa. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Nah, untuk itu mari ya, dari cerita ini tadi, dari pengalaman Bartimeus ini tadi, coba kita tadi dari buta yang sejak dari lahirnya ia memperoleh kesembuhan. Bukankah itu karya yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya? Yang Yesus nyatakan dalam kehidupannya luar biasa. Yang selama ini dia tidak pernah melihat, namun bisa melihat. Tapi kita lihat tadi, dia tidak sedikit pun mundur dengan hal-hal tantangan yang terjadi, yang ada di depannya. Nah, lalu kita melihat bagian yang kedua, setelah Yesus memanggil dia, bukan hanya ya datang saja. Lalu kita melihat tadi, ia menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubahnya, kata jubah di sini berarti baju lamanya, sifat lamanya yang menurut dia dirinya kotor, sebagaimana tadi kami mengatakan bahwa dia dipandang tidak layak, tidak suci, bahkan disebut sebagai orang berdosa. Ia menanggalkan jubahnya, lalu datang kepada Yesus. Lalu kita lihat jubah yang Yesus berikan kepada dia, jubah keselamatan, yaitu kesembuhan. Kesembuhan. Nah, kisah Bartimeus membuat dan memberikan semangat bagi kita juga pada saat ini. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak mau mundur. Sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Ternyata itu terjadi. Sebagaimana dikatakan tadi ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Awalnya setelah Yesus memanggil dia, apa yang aku perbuat kepadamu? Ya. Apa yang aku perbuat kepadamu? Atau apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Ini juga merupakan satu pertanyaan yang sebenarnya secara manusiawi, bukankah Bartimeus butuh uang? Iya kan? Kita tahu tadi kehidupannya punya kekurangan. Berikan aku uang Tuhan. Aku tidak bisa melihat. Ya, berikan aku bekal. Kan bisa saja. Tapi apa yang aku kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Apa kata Bartimeus? Beri aku melihat. Supaya aku dapat melihat. Ya. Dan itu nyata. Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Ya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia dan mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus pada saat ini. Mari, hari ini juga kami yakin dan percaya. Ya, kalau Bartimeus buta secara fisik juga. Ya, secara kedagingan. Tapi Tuhan pulihkan ia dapat melihat. Dan kita melihat tadi setelah Tuhan pulihkan, diberi penyembuhan kepada dia, benar ia melihat Yesus dan terus mengikut Yesus. Terus mengikut Yesus. Nah, hari ini juga kita sering ya, walaupun tidak buta secara fisik atau secara jasmani, tapi kita sering buta secara rohani. Sering kita menutup hati dan pikiran kita untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Menutup hati kita. Kita lihat tadi apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Bartimeus. Luar biasa. Dan hari ini juga apa yang dipertanyakan oleh Yesus kepada Bartimeus, ini juga dipertanyakan kepada kita pada hari ini. Sebagaimana, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kata Yesus kepada kita hari ini juga. Kita juga sering hidup dalam kebutaan. Ya. Hidup dalam kebutaan. Kita sering juga cacat di hadapan Tuhan. Ya. Tapi hari ini Yesus menawarkan, mengingatkan kepada kita. Ya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepada kamu? Apa yang kita kehendaki supaya Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita? Bartimeus tadi menjawab, beri aku melihat. Ia dapat melihat. Hari ini juga, mungkin kita menjawab atau meminta, sama seperti apa yang diminta oleh Bartimeus, beri aku melihat. Mari kita mau melihat kebaikan Tuhan, karya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita belajar seperti Bartimeus yang dulunya buta sekarang dapat melihat. Nah, apa yang kita teladani? Satu, Bartimeus tadi tidak terikat dengan lingkungannya yang seperti tadi dapat menghalang-halangi. Bukan karena dia buta, ya, perilakunya semau-maunya, tidak. Dia walaupun buta tapi tidak terikat atau ya bisa terpancing dengan situasi dan kondisi di sekitarnya. Itu bagian pertama yang kita lihat. Walaupun banyak menegur, walaupun banyak menghina dia, tetapi ia tidak mendengar perkataan-perkataan yang demikian. Ya, ia menutup telinganya untuk itu. Yang kedua, Bartimeus cacat secara fisik namun tidak cacat secara mental. Dia tidak pasrah ya dengan kehidupannya. Dan ia tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ia sadar, ia mengerti, ia memahami dirinya siapa dia. Ya. Tidak membanding-bandingkan, kenapa aku begini, kenapa si anu ini tidak begitu. Ia paham, ia mengerti dan ia sadar tentang dirinya sendiri. Ya. Tidak membuat dirinya menjadi lemah, tetapi tetap kuat. Bartimeus meninggalkan jubahnya untuk mendapatkan Yesus. Kata jubah tadi, baju lama, perbuatan lama, tingkah lama. Yang selama ini hidupnya dalam keberdosaan. Tetapi ia datang kepada Yesus dengan hati yang polos. Dengan hati yang kosong. Sebagaimana tadi dengan kebutaannya. Yang tidak melihat sama sekali. Tetapi kita lihat, diberi jubah baru, keselamatan, kesembuhan. Ia melihat semuanya baik. Ya. Semuanya baik. Jadi meninggalkan beban lama, meninggalkan penderitaan lama, tetapi memperoleh hidup yang baru, yaitu hidup yang Yesus berikan kepada dia, yaitu kesembuhan. Nah, untuk itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, mari kita perlu dibaharui oleh Tuhan, oleh Yesus dalam hidup kita melalui firman hari ini. Pertama sekali, kita harus berani keluar dan meninggalkan lingkungan yang tidak baik. Sebagaimana tadi pengalaman Bartimeus. Kita harus berani keluar dan meninggalkan lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Apalagi pada zaman sekarang ini, terutama bagi saudara-saudari kami. Kita harus berani, sebagaimana Bartimeus juga. Dia tidak, artinya tetap ya di dalam kelemahannya, tapi dia semangat dan kuat. Dia tidak mau ya terpuruk dengan kepribadian, walaupun sekali dia tidak dapat melihat, tapi dia mau beranjak dan meninggalkan sifat lamanya. Demikian juga kepada kita, harus berani untuk keluar dan meninggalkan lingkungan-lingkungan yang tidak baik di sekitar kita, apalagi dengan zaman sekarang ini. Yang memberikan iming-iming, yang memberikan tawaran dan lain sebagainya. Ya, kita enggak tahu untuk besok dan selanjutnya, apalagi dengan situasi kita ini. Tapi ingat, ya, pantang menyerah, pantang mundur. Ada Yesus kita luar biasa. Nah, bagian kedua, harus menerima diri sendiri sebagaimana diri kita sendiri. Ya, sebagaimana diri kita sendiri, ya, karena kita ini adalah anak-anak Allah, karena kita ini adalah bait suci Allah. Yang ketiga juga, percaya dengan diri sendiri, percaya dengan diri sendiri bahwa aku sanggup, bahwa aku bisa, bahwa aku mampu. Amin. Ya, harus percaya dengan diri kita sendiri. Itu semangat, itu kekuatan, sebagaimana Bartimeus yang kita lihat tadi. Banyak tantangan, banyak hambatan, tapi dia tetap semangat, percaya dengan dirinya sendiri, ya, bahwa aku bisa, bahwa aku dapat, bahwa aku mampu. Dan Tuhan mampukan. Dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi dia, yaitu ada kesembuhan. Jadi jangan juga mau mundur atau mendir, tapi mari maju terus, ya, maju terus. Dan jangan mudah putus asa, ya, karena orang-orang yang murah putus asa hidupnya, ya, seperti gelombang tadi, murah diombang-ambingkan, ya, oleh arus, tantangan dan goncangan-goncangan yang terjadi pada saat ini. Tetapi marilah lakukan yang baik, kerjakan yang baik dengan tekun dan taat kepada Tuhan kita sebagaimana tadi Bartimeus mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi mari melakukan poin-poin yang di atas tadi, yang kami sebut tadi, tidak cukup dengan doa kita saja. Tetapi kita harus punya komitmen dan hubungan yang bagus kepada Tuhan kita. Sehingga hari demi hari, saat demi saat kita dibenahi, dibaharui oleh Roh Tuhan dalam hidup kita. Jadi menjadi baru. Nah untuk itu mari jemaat Tuhan, kami percaya hari ini sebagaimana tadi pertanyaan Yesus kepada Bartimeus, ya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu Bapak dan Ibu? Jemaat Tuhan hari ini kita jawab dalam hidup kita, apa yang Yesus lakukan perbuat dalam hidup kita hari ini. Tapi Bartimeus menjawab, Rabuni, terbukalah, melihatlah aku. Dan ternyata ia dapat melihat. Dan hari ini juga kita pasti juga keinginan kita, kerinduan kita melihat. Mari lihat kasih Tuhan, lihat anugerah Tuhan, lihat berkat Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya, yang dulunya kita tidak dilayakkan, tetapi kita dilayakkan. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi perlu syukuri, ya, anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi kami katakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu jemaat Tuhan pada hari ini? Mari kita menjawab dalam hidup kita, Tuhan, aku mau pemulihan, aku mau kesembuhan, aku mau pekerjaan, aku mau jodoh, aku mau kesembuhan, aku mau kepintaran. Biarlah kita menjawab itu di dalam hidup kita. Yang jelas, kasih dan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita dengan pertolongannya pada hari ini menyatakan kepada kita bahwa ia datang menolong dan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami, Bapa yang baik pada hari ini, yang mengingatkan kami supaya terus bersyukur karena anugerah yang luar biasa. Terima kasih oh Bapa pada hari ini. Firman-Mu yang begitu indah. Di mana Engkau berkenan bagi Bartimeus yang dulunya buta, tidak dapat melihat, tidak dapat melakukan segala sesuatu. Ia hanya berserah kepada Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Hari ini juga Bapa, kami percaya selama ini kami sering buta. Buta dengan kasih Tuhan, berkat Tuhan, kehendak Tuhan. Sering kami abaikan semuanya itu. Hari ini juga Bapa, pertanyaan kepada Bartimeus itu juga dipertanyakan. Hari ini juga kami menjawab. Berikan kami melihat. Melihat kebaikan Tuhan, kesembuhan, berkat Tuhan, pekerjaan, ekonomi, dan seluruh apa yang kami inginkan. Mari Bapa, kami dapat melihat dan merasakan, bahkan memiliki menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan sekembalinya dari rumah-Mu ini. Berkati anak-anak kami Bapa. Biarlah mereka terus kuat dan gigih untuk datang mendengar bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka. Mari berikan sukacita bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Demikian juga yang tidak hadir, kami percaya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri, kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami dan setelah itu menyanyikan doxologi. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mampu orang yang salah kepada kami. Jangan mempunyai percobaan, tetapi lepaskan kami pada jahat. Karena Kau yang punya kekuatan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Amin. demikian firman Tuhan. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.